Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wa talabah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita memasuki subbab ketiga, 6, yaitu al-ibdal. 6. Barakallahu fikum. 6. Tafadhol dibaca, bergantian membaca dari depan ya, seperti biasa. Ya, Fadil, baca. Bismillah. Qala al-mu'allif hafizahullah, subab ketiga dari bab tiga, yaitu al-ibdal. A. Pengertian ibdal, qalb dan iwad. 1. Al-ibdal atau pembuangan dan penggantian, yaitu mengganti suatu huruf dengan huruf yang lain sesuai pada letaknya, baik huruf yang diganti berupa huruf illat maupun lainnya. Contohnya, soma asalnya sawama, istabara asalnya istabara. 6. Berganti. Masih dijal baca. Yang kedua, al-qalb, pengganti, yaitu menggantikan suatu huruf dengan huruf yang lain. Penggantian. Penggantian, yaitu menggantikan suatu huruf dengan huruf yang lain sesuai pada letaknya. Huruf yang diganti ini khusus huruf illat dan hamzah. Contohnya, soma asalnya soama, soimun asalnya sowimun, roma asalnya romaya. Iya, hasab. Berganti, Mas Uber. Ini harus dibaca lengkap dulu baru dijelaskan ya. Ya, yang tiga. Yang ketiga, al-iwad, penggantian, yaitu mengganti suatu huruf dengan huruf yang lain yang letaknya bukan pada letak huruf yang diganti. Contohnya, idatun asalnya wi'dun, huruf ta menjadi iwad atau pengganti bagi fa kalimah, yakni waw. Contoh yang kedua, ibnun asalnya banaun, huruf hamzah wasol menjadi iwad atau pengganti bagi lam kalimahnya, yakni waw. Contoh yang ketiga, sufairi jun adalah bentuk tasgir untuk safar jalun, huruf ya yakni huruf yang kelima menjadi iwad atau pengganti bagi huruf yang kelima pada kata safar jalun. 6. Ahsantum. Barakallahu fikum. Ya, kita ulangi. Setelah antum mendengarkan apa yang tadi dibaca, kita ulangi sehingga insya Allah ketika diulangi akan lebih mengerti dari apa yang telah dibaca. Judul kita adalah al-ibdal. 6. Pada pembahasan ibdal mencakup 3 perkara. Pembahasan ibdal mencakup 3 perkara. 3 pembahasan yaitu ibdal, qalb dan iwad. Semuanya memiliki arti penggantian. Hanya saja nanti ada sedikit perbedaan, sehingga ada istilah khusus disebut dengan ibdal, ada juga disebut dengan qalb, disebut dengan iwad. Semuanya adalah penggantian. Mengerti? Kapan kita katakan penggantian ini masuk dalam bab ibdal? Nah, yaitu kita baca pada pengertian ibdal. Mengganti suatu huruf dengan huruf yang lain sesuai pada letaknya. Baik huruf yang diganti berupa huruf ilat. Apa huruf ilat? Yaitu wawu, ya dan alif, itu huruf ilat kan? Nah, maupun lainnya ataupun huruf yang bukan ilat yaitu huruf sahih. Nah, berarti ibdal ini lebih luas dari qalb. Nanti akan disebutkan pengertian qalb. Nah, contoh soma asalnya sawama. Apa yang berganti? Nah, wawu berubah menjadi alif. Wawu huruf ilat bukan? Huruf ilat. Nah, berganti menjadi alif. 6. Istabara asalnya adalah istabara. Apa yang berganti? ta berganti menjadi to. Ta huruf ilat atau bukan? Bukan. Nah, berarti ketika penggantian huruf itu baik berupa huruf ilat ataupun bukan huruf ilat, maka disebut dengan ibdal. Itu ya, disebut dengan ibdal. Nah, berbeda dengan pengertian yang berbeda dengan qalb. Nah, apa pengertiannya? Mengganti, nah, sebentar tadi disebutkan sesuai pada letak, sesuai pada letaknya, penggantiannya sesuai pada letaknya. Antum lihat sawama, wawu yang berubah menjadi alif, letaknya huruf keberapa pada kata? Huruf kedua, masih tetap huruf kedua ya. Istabaro, taknya berganti menjadi to, tak letaknya huruf keberapa? Ketiga. Nah, to juga letaknya huruf ketiga. Nah, di situ antum perhatikan berkaitan dengan letak dia tetap. Nah, berkaitan dengan huruf yang diganti, yaitu bisa berupa huruf ilat ataupun bukan huruf ilat, maka itu disebut dengan ibdal. Yang kedua, al-qalb, yaitu mengganti suatu huruf dengan huruf yang lain sesuai pada letaknya. Nah, berarti masih ada kesamaan dengan ibdal ya, sesuai pada, masih ada kesamaan dari sisi penggantian huruf dan letaknya. Huruf yang diganti ini khusus huruf ilat dan hamzah, yaitu khusus huruf berupa wawu, ya. Nah, huruf wawu, ya, atau alif. Kalau alif di sini justru menjadi penggantinya, yaitu berupa apa? Wawu atau ya, ya bisa juga alif tergantung keadaan. Nah, artinya berupa wawu, ya, ataupun alif dan hamzah, tambah lagi satu lagi yaitu hamzah. Nah, contoh soma asalnya sawama, apa yang berubah? Wawu berubah menjadi alif seperti contoh di atas. Nah, soimun asalnya sawimun, apa yang berubah? Wawu berubah menjadi hamzah. Nah, romaya asalnya roma, apa yang berubah? Roma asalnya romaya, kan? Roma asalnya romaya, apa yang berubah? Iya, iya berubah menjadi alif. Nah, barakallahu fikum. Nah, untuk qalb ini merupakan, qalb ini berarti lebih sempit pengertiannya daripada ibdal. Kenapa? Karena ibdal bisa pada huruf ilat dan juga bisa pada lainnya. Adapun qalb hanya pada huruf ilat dan pada hamzah. Nah, barakallahu fikum. Yang ketiga, iwad, sarang penggantian, yaitu mengganti suatu huruf dengan huruf yang lain yang letaknya bukan pada letak huruf yang diganti. Letaknya bukan pada letak huruf yang diganti. Nah, di sini ada perbedaan dari sisi letak. Berubah letaknya. Contoh pada idatun. Idatun ini masdar dari wa'ada ya'idu idatun. Nah, wa'ada ya'idu artinya berjanji. Nah, perubahan idatun yang asalnya dia itu wa'dun. Kenapa? Karena mengikuti perubahan i'lal yang terjadi pada fi'il ya. Wa'dun berubah menjadi idatun. Kenapa? Mengikuti perubahan yang terjadi pada fi'il. 6. Barakallahu fikum. Yang fi'ilnya adalah wa'ada ya'idu. Ya'idu yaitu wawu dibuang, terjadi hadaf, terjadi iklal berupa hadaf. Kenapa? Karena wawu jatuh di antara fathah dan kasroh, yaitu wawu diawali fathah, setelahnya kasroh, maka wawu harus dihapus. 6. Wa'ada ya'idu, itu asalnya. Lalu kenapa kok terjadi penghapusan pada idatun, wawunya dibuang? Apa jawabannya? Mengikuti iklal yang terjadi pada fi'il tadi. Nah, mengikuti iklal yang terjadi pada fi'il. Adapun pada isim fa'il, wawunya muncul kembali. Apa isim fa'ilnya? Wa'idun. Apa isim maf'ulnya? Mau'udun. Kembali kan? Nah, jadi hilangnya di situ pada masdar ilahnya apa? Sebabnya apa? Mengikuti iklal yang terjadi pada fi'il, yaitu pada fi'il mudhari' wawu jatuh di antara ya dan kasroh, maka wawu dibuang. Nah, barakallahu fikum. Nah, di situ tak, huruf tak menjadi iwat pengganti bagi fa kalimah yang dihilangkan yang berupa wawu. Gitu ya. Wa'dun berubah menjadi idatun. Nah, barakallahu fikum. Begitu juga pada contoh ibnun. Sekarang contoh ibnun, asalnya banawun. Huruf hamzah wasol iwat pengganti bagi lam kalimah yang berupa wawu, banawun. Asalnya banawun, lalu wawu dibuang 6 dan ba'nya disukun, maka perlu ditatangkan hamzah wasol agar bisa mengucap kata yang berawalan sukun, maka dikatakan ibnun. Nah, begitu. Sayyidnya hamzah wasol mengganti lam kalimah yang dibuang yang berupa wawu. Ya, 6. Kemudian contoh berikutnya sufairijun adalah bentuk tazkir untuk safarjal. Nah, bentuk tazkir untuk safarjal. Safarjal terdiri dari berapa huruf? 5 huruf. 6. Untuk wazan tazkir ada 3. Pertama fuailun, yang kedua fuailun, yang ketiga fuailun. Nah, itu ya. 6. Barakallahu fikum. Huruf ya, huruf kelima menjadi iwat pengganti bagi huruf kelima pada safarjal, yaitu apa? Lam. Safarjal lamnya dibuang ketika ditazkir. Lalu lam ini diganti menjadi ya, yang ya, ya tersebut sebelum jim. Sufairijun. 6. Sayyidnya tiga istilah ini yaitu ibdal, qalb dan iwat masuk dalam pembahasan ibdal karena semuanya memiliki arti penggantian huruf kepada huruf yang lainnya, penggantian huruf menjadi huruf yang lainnya. 6. Barakallahu fikum. Ya, lanjutan bacaan Mas Faza. Yang B adalah jenis-jenis huruf badal atau ibdal. Huruf-huruf pengganti untuk al-ibdalu syai'un fit tasrifi, yaitu ibdal populer atau umum pada tasrif, ada 9 yang terangkum dalam perkataan hada'ta mu'tiyan, engkau menenangkan dengan mudah. Yang pertama, huruf ha dari ta pada waqaf, berhenti dari bacaan, seperti rahmah, asalnya rahmatun. Iya. Yang B, jenis-jenis huruf badal atau ibdal. Nah, boleh disebut badal atau disebut ibdal, artinya sama, penggantian, pengganti atau penggantian. Huruf-huruf pengganti untuk al-ibdal asya'i'u fit tasrib, yaitu ibdal yang umum pada tasrib, yang populer, yang umum, berlaku umum pada tasrib, ada 9, terangkum pada ucapan perkataan hada'ta mutian. Nah, antum lihat, perhatikan ada berapa huruf pada ucapan hada'ta mutian. Ada 9. Yang pertama ha, yang kedua dal, yang ketiga hamzah, keempat ta, kelima mim, keenam ketujuh kedelapan kesembilan alif. 6. Barakallahu fikum. Itu ya. Berarti ada 9. Ini untuk ibdal syai' fi tasrib. Di sana nanti ada ibdal yang syai' fi kalamil Arab. Jadi ada terbagi dua, ada penggantian-penggantian yang populer berlaku umum yang sering terjadi, maksudnya sering terjadi pada tasrif. Nanti ada juga ibdal yang sering terjadi pada bahasa Arab. Artinya ini lebih luas daripada tasrif ya. 6. Dan bisa jadi enggak ma'ruf di bahasa apa yang fasihnya. Yang jenis yang kedua nanti akan disebutkan jenis yang kedua. Nah, kalau yang syai' pada tasrif ini artinya berlaku umum, banyak yang mengerti. Ulama ahlul lugha, ahlul bahasa mengerti kalau itu adalah terjadi karena ibdal. Nah, adapun yang ibdal jenis kedua mungkin ma'rufnya di suku tertentu, di kabilah tertentu. Yang di kabilah yang lain tidak melakukan hal itu. Mengerti? Nah, nanti akan ada itu yang jenis itu akan dijelaskan pada bacaan berikutnya. Nah, yang sekarang dicontohkan adalah ibdal yang syai' fi tasrif, yaitu yang berlaku umum sering terjadi pada tasrif. 6. Dan di sini akan disebutkan contoh-contohnya ya, sebagai apa? Sebagai mukaddimah, pendahuluan agar kita mengerti maksud dari pembahasan ini. Nah, yang pertama, huruf ha dari ta pada waqaf. Artinya apa? hak menggantikan tak, artinya hak menggantikan tak pada waqaf, yaitu berhenti dari bacaan. Seperti antum mengucap rahmah, rahmah, ha bukan itu akhirnya ha, asalnya adalah rahmatun. Nah, berarti asalnya tak, kemudian ketika waqaf berubah menjadi ha. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tak berubah menjadi ha ketika waqaf. Ketika wasol ya enggak, itu ini terjadi ketika waqaf. Nah, lanjutan Abdul Hadi. 2. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah taala, yang kedua dari jenis yang B, huruf dal dari tak seperti idana, asalnya itana. Nah, yang kedua adalah huruf dal dari tak seperti idana, asalnya adalah itana. Nah, itu ada perubahan di situ. Apa perubahannya? Tak berubah menjadi dal. Nah, tak berubah menjadi dal. Nanti ada pembahasan rincian satu persatu ya. Dalam hal ini nanti ada rincian satu persatu. Ini sebatas contoh dulu untuk memahamkan pembahasan. Nah, tambah satu lagi Abdul Hadi. Yang ketiga, huruf hamzah dari waw dan ya seperti shaimun, asalnya shawimun. Iya, shaimun berasal dari shawimun. Nanti ada perincian kenapa hamzah ini berubah, kenapa waw berubah menjadi hamzah. Nanti ada perincian. Dirinci nanti bahwasanya wawu ketika datang setelah alif 6 maka berubah menjadi hamzah dan yang semisalnya, nanti ada syaratnya ya. 6, lanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang keempat, huruf ta dari wawu seperti ittasala, yang asalnya iutasala. 6, ittasala asalnya iutasala. Berarti kalau antum melihat kamus, lihat yang asal katanya. Asal kata iutasola adalah wasola. Ya. Bagaimana kita mencari kata itasola? Lihat asalnya. Asalnya apa? Wasola. Dari mana kita tahu asalnya wasola? Karena itasola berasal dari iutasola. Yang itu ikut wazan ifta'ala. Ikut wazan ifta'ala. Berarti aslinya adalah wawu, sod, dan lam. Nah, yang kelima. Yang kelima, huruf mim dari wawu seperti famun, yang asalnya fawun atau fawahun. Iya, famun asalnya itu fawahun. Telah dijelaskan bahwasannya kata paling sedikit berjumlah 3 huruf, iya kan? Kata paling sedikit berjumlah 3 huruf. Jika di sana ada kata-kata yang berjumlah 2 huruf, maka ada satu kata yang dihilangkan. Seperti abun asalnya abawun, akhun asalnya akhawun, damun asalnya damawun atau damayun. Nah, mengerti? Nah, seperti ini juga famun, 2 huruf kan? Apa asalnya? Asalnya fawahun. Kemudian dibuang satu huruf menjadi fawun. Lalu wawunya dirubah menjadi mim, menjadi pamun. Mengerti? Nah, jadi asal dari famun adalah fawahun. Kemudian terjadi penghilangan lam kalima yang dia itu ha, maka berubah menjadi fawun. Namun wawunya berubah menjadi mim, menjadi famun. Nah, barakallahu fikum. Ya, yang keenam. Ganti. 22, baca 22. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, yang keenam, huruf waw dari alif seperti kutila, asalnya kutila. Yang ketujuh, huruf to dari ta seperti ittaroba, asalnya ittaroba. Barakallahu fikum. Itu ya, jelas ya. Alif berubah menjadi waw. Kemudian ta berubah menjadi to. Ya, silakan yang delapan dibaca. Siapa tadi? Ya. Muhammad, baca Muhammad. Wala mu'alif. Tadi siapa? Mas Fauzan, antum? Ya, Hafid, Mas Hafid. Mas Muhammad, baca. Yang ke-8. Huruf ya dari wawu seperti mi'adun, asalnya mi'adun. Iya. Yang ke-9. Yang ke-9, huruf alif dari wawu seperti da'a, asalnya da'awa. Iya. Ahsantum. nanti ada perinciannya ya. Semua yang disebutkan ada perinciannya, ada syarat-syaratnya. Perubahan tadi ada syarat-syaratnya atau ada kaidahnya. Ya. Baca Mas Ikhlas bukan? Atau Ali? Ali. Ya, Mas Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Terkecualikan dari pengertian badal syai'u, badal populer atau umum adalah badal syadz, seperti pada contoh badal berikut ini. Ya, terkecualikan dari badal syai' tadi disebutkan apa? Huruf-huruf pengganti untuk badal syai' fi tasrif ya. 6. Artinya ada badal yang tidak syai', yang tidak berlaku umum. Artinya ini hanya terjadi pada kata-kata tertentu yang syad, keluar dari kebiasaan. 6. Ya, sebutan contohnya. Yang pertama, penggantian lam dari huruf asli nun. Contohnya usailalun, asalnya usailanun. Tasghir dari asilun, waktu antara asar dan maghrib, yang tasghirnya tidak sesuai dengan kaidah atau qiyas seperti pada tasghir maghrib dan mughayribani. Iya, maghrib, maghribun, kalau ditasghir kaidahnya adalah mughayribun, mughayribun itu ya, karena berasal dari empat huruf ketika ditasghir ikut wazan fu'ailun. Maka secara qiyas tasghirnya adalah mughayribun. Namun telah datang sama'i, mereka mengucap mughayriban. Mughayriban. Nah, ini tasghirnya. Ada tambahan alif dan nun, maka kita terima. Demikian juga yang terjadi pada usailan. Itu ya. Usailan. Nah, terjadi perubahan menjadi usailal. Nah, artinya apa? Lam di situ menggantikan nun yang asalnya itu sama dengan mughayriban, mughayriban. Mughayriban ini sama dengan kita mengucap usailan. Cuman yang berlaku pada usailan, nunnya diganti menjadi lam, menjadi usailal. Ya. Jadi tasghirnya tidak mengikuti kias. Setelah itu terjadi lagi penggantian huruf yang hurufnya juga tidak syai', tidak populer. Nah, barakallahu'alaikum. Ya, lanjutan satu baris lagi baca. Ya, satu yang kedua, strip lagi. Ya. Penggantian lam dari huruf asli dhad. Contohnya at-taja'a. Asalnya il-taja'a, berbaring miring. 6. Il-taja'a, asalnya it-taja'a. Yang ma'ruf adalah it-taja'a. Namun beberapa kabila membacanya il-taja'a. 6. Lanjutan. Berganti ya, Mas Afan. Bismillah. Yang ketiga, penggantian jim dari huruf asli ya bertasydid, dan ini jarang terjadi. Contohnya alijun, asalnya aliyun. 6. Alijun, asalnya aliyun. Penggantian jim dari huruf asli ya. Ya, 6 itu ya. Berarti jim itu berasal dari ya. Lalu contoh berikutnya. Albarniju, asalnya albarniyu. 6. Barakallahu fikum. Lanjutan. Ibnu Saleh baca. Bismillah. Penggantian nun dari huruf asli lam. Arrafanu, asalnya arrafalu, kuda yang panjang ekornya. 6. Ini contoh-contoh untuk badal yang ghairu syai'. Dari mana kita tahu? Dari keterangan ulama ahlul lugho, gitu ya. Dari keterangan ulama ahlul lugho kita tahu kalau ini asalnya adalah ini. Nah, jadi ini babnya bab menghafal apa yang sudah berlaku pada mereka atau apa yang sudah dijelaskan oleh para ulama ya kita terima. Namun ketika kita mengetahui pembahasan ini, maka kita menjadi mengerti kalau kata-kata tertentu terjadi perubahan huruf sehingga ketika kita cari di kamus kita nggak ketemu di kamus tersebut, gitu ya. Kenapa? Karena berkaitan dengan penggantian huruf-huruf ini. Nah, barakallahu fikum. Ya, berikutnya siapa? Mas Fuad, baca. Ya, itu baca. Dilewat. Mas Aski, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Terkecualikan dari pengertian asya'u fit tasrif populer atau umum pada tasrif adalah asya'u fi kalamil arabi, yaitu populer atau umum pada bahasa Arab yang huruf-hurufnya lebih dari 9. Disebutkan pada kitab At-Tasil ada 22 huruf, yaitu 9 huruf yang disebutkan di atas dan huruf-huruf lainnya terangkum pada perkataan pada perkataan lijadin sorfu syaksin aminun toya taubu izzatihi. Nam toya toya tauba izzatihi. Dari sini bisa dipahami bahwa huruf hijaiyah yang tersisa yaitu tersisa dari 9 tadi ya. Tersisa dari yang 9, tambahannya adalah ha, terus ha, qaf, wain, dot, do, zal, ho. Nam al-ha'u, al-kha'u, al-zalu, al-do'u, al-dodu, al-ghinu, al-qafu. Nam. Lanjutan bacaan. Terkadang menjadi huruf badal atau pengganti, namun dihukumi syadz. Ya, huruf-huruf ini terkadang menjadi huruf pengganti, namun dihukumi syadz. Artinya apa? Artinya keluar dari kias. Kiasnya itu dari 9 huruf tadi. 6. Dan bagaimana kita mengetahui tadi? Dari keterangan para ulama ahlul lughah. Sehingga kita bisa mengetahui bahwasannya itu adalah termasuk dari huruf yang diganti menjadi huruf yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita tambah sedikit ya. Sekitar 10 menit lagi. Baca. Siapa sekarang baca? Abu Salma. Hanan. Iya, samping ya. Hanan. Mas Hanan baca. Hanan Purbalingga. Bismillah. C. Rincian pergantian huruf badal dan ketentuannya. 1. Ibdal ha dari ta. Ha menggantikan ta pada waqaf, berhenti dari bacaan menurut kebanyakan bahasa atau dialek Arab. Contohnya rahmatun dibaca waqaf rahmah. Dibaca waqaf rahmah. Dan ni'matun dibaca waqaf ni'mah. Nah, itu ya. Berarti ta di situ berubah menjadi ha. Ketika apa? Ketika waqaf. Kalau wasol tidak, tetap ta. Kemudian disebutkan menurut kebanyakan bahasa dialek Arab. Artinya ada dialek Arab yang mewaqafkannya dengan ta. Mau dibaca rahmat, nikmat. Nah, itu. Itu ya, ada dialek beberapa suku kabilah di Arab mewaqafkannya dengan ta, rahmat, nikmat. Namun yang masyhur di logo mereka ta ini diwakop dengan bacaan ha. 6. Barakallahu fikum. Dan juga pernah dibahas di kitab kaidah-kaidah baku penulisan bahasa Arab Qaidul Imla. Ya, antum baca tentang bab ta'nis. Ya, tentang itu bab membahas tentang ta'nis. 6. Barakallahu fikum. Sampingnya siapa itu? Virus, ya. Virus kali bagor, masya Allah. Bismillah. 2. Ibdal hamzah dari wawu dan ya. Hamzah menggantikan wawu dan ya pada beberapa keadaan. A. Ketika keduanya berakhir di akhir kata dan datang setelah alif zaidah atau tambahan, seperti kisaun menjadi kisaun, samaun menjadi samaun, binayun menjadi binaun, aghdaun menjadi aghdaun. Nah, sekarang pembahasan berikutnya adalah ibdalul hamzah dari wawu dan ya. Nah, berarti huruf yang diganti itu wawu dan ya. Huruf yang menggantikan adalah hamzah. Huruf yang diganti itu wawu dan ya. Huruf yang menggantikan adalah hamzah. Artinya yang tersisa itu hamzah. Nah, hamzah menggantikan wawu dan ya pada beberapa keadaan. Yang pertama, ketika keduanya berada di akhir kata. Berada di akhir kata dan datang setelah alif zaida, yaitu alif tambahan. Artinya alif ini bukan asli dari kata. Contoh, kisawun berubah menjadi kisaun. kisawun berubah menjadi kisaun. Dari mana kita tahu alifnya tambahan? Antum kembalikan ke fi'il madi. Apa fi'il madinya? Kasa yaksu. Berarti kasa yaksu. Yang asal kasa itu adalah kasawa. Itu kan? Nah, berarti alif di situ tambahan. Kasa yaksu. Wawunya apa? Asli wawunya. Kemudian wawu ini berubah menjadi hamzah. Kenapa? Karena berada di akhir kata yang datang setelah alif tambahan. Menjadi kisaun. Demikian juga pada samawun, berubah menjadi samaun. Nah, alifnya tambahan, wawu datang setelah alif tambahan, maka wawu berubah menjadi hamzah. Dari mana kita tahu alifnya tambahan? Kembalikan ke fi'il madi. Apa fi'il madinya? Sama yasmu. Nah, barakallahu fikum. Bisa ke fi'il madi, bisa juga ke masdar. Karena itu ulama berselisih, mana yang asal? Fi'il madi yang paling atas ya, tasrifannya, atau masdar? Nah, barakallahu fikum. Meskipun mereka sepakat bahwa isim fa'il, isim maf'ul dan yang lainnya berasal dari masdar. Nah, kemudian binaun, binayun berubah menjadi binaun. Apa asalnya? Bana yabni. Bana yabni. Nah, berarti di situ ya datang setara alif tambahan karena berasal dari bana yabni. Binaun. A'dawun. A'dawun berasal dari apa? Ada ya'du. Dari situ ya, ada ya'du. A'dawun berubah menjadi a'daun. Kenapa berubah? Karena wawu ya ini datang setelah alif tambahan. Bagaimana kita tahu alif tambahan? Kembali ke tadi, fi'il madi, atau melihat kepada masdar. Namun terkadang kalau melihat masdar bingung karena di masdar itu sudah ada huruf tambahan. Terkadang itu. Nah, kalau berbeda halnya tidak terjadi i'lal, ibdal. Berbeda halnya, maksudnya tidak terjadi i'lal, garis miring ibdal. Maksudnya apa? Tidak terjadi i'lal berupa ibdal. Itu maksudnya. Jadi bahasa i'lal itu sebetulnya lebih umum daripada bahasa ibdal. Karena i'lal itu mencakup ibdal, mencakup hadaf, penghapusan, mencakup juga nakal, pemindahan harokat. Sebagaimana bab-bab ini akan kita pelajari. Ada bab yang namanya bab hadfu, ada juga bab yang namanya bab an-naklu. Nah, bahasa yang lebih umum kita katakan i'lal. Kalau bahasa khususnya sebutkan i'lalnya apa? Mengerti? Nah, berbeda halnya tidak terjadi i'lal, garis miring ibdal. Maksudnya antum boleh mengatakan tidak terjadi i'lal atau tidak terjadi ibdal. Pada contoh berikut. Nah, tabayana ta'awana baya'a qawala. Maksudnya apa? Ada ya datang setelah alif, iya kan? Tabayana ada ya datang setelah alif. Ta'awana ada enggak wawu? Datang setelah alif bukan? Alif. Baya'a ada enggak ya? Datang setelah alif. Qawala ada enggak wawu? Datang setelah alif. Alifnya tambahan bukan? Alifnya tambahan. Semua alif di situ tambahan. Kemudian ya dan wawu datang setelah alif tambahan. Namun kenapa tidak terjadi perubahan? Seperti yang di atas terjadi perubahan. Apa jawabannya? Dikarenakan wawu dan ya tidak berada di akhir kata. Jawabannya sudah ada di situ jawabannya. Dikarenakan wawu dan ya tidak berada di akhir kata. Nah, berbeda halnya juga dengan goswun dan dobyun. Goswun dan dobyun ya. Antum lihat wawu berada di akhir kata enggak? Di akhir kata. Ya berada enggak di akhir kata? Di akhir kata. Kenapa tidak terjadi perubahan? Karena tidak ada alif. Sebelum wawu berupa zayun, sebelum ya berupa alba. Nah, gitu kan? Nah, demikian juga contoh lainnya. Wawun, zayun. Wawun ini nama bagi huruf hijaiyah. Wa al-wawu. Kalau nakiro kita baca wawun. Zayun. Nah, ini nakironya. Kalau ma'rifat kita baca az-zayu kalau ma'rifat. Wawun kalau ma'rifat kita baca al-wawu. Atau ayun. Nah, Anda melihat di situ ada wawu sebelumnya alif. Ada ya sebelumnya alif, iya kan? Nah, kenapa tidak terjadi perubahan? Apa jawabannya? Dikarenakan tidak ada alif tambahan. Alif yang ada di situ adalah alif asli. Alif asli asal dari kata. Nah, barakallahu fikum. Catatan sepertinya kita baca pada kesempatan mendatang. Ana jelaskan ulang tentang maksud ucapan iqlal ya. Jadi iqlal ini, ucapan ini lebih umum daripada mengucap mengucap apa? Ibdal atau yang lainnya. Nah, antum perhatikan untuk bekal pertemuan mendatang nih. Qala fi'il apa? Apa mudhari'nya? Yaqulu. Naam. Apa isim fa'ilnya? Qa'ilun. Apa fi'il amrnya? Qul. Nah, antum lihat. Qala asalnya adalah apa asalnya? Qawala. Maka di sini terjadi iqlal berupa apa? Iqlal berupa qal, penggantian huruf wawu menjadi alif. Kenapa kita katakan qal? Karena yang diganti adalah huruf ilat, ya kan? Sehingga kita pakai bahasa lebih khusus yaitu qal. Yaqulu. Apa yang ada iqlalnya enggak? Yaqulu. Ada enggak? Wawunya asli bukan wawu ini? Yaqulu asli bukan? Asli wawunya. Berarti kita enggak katakan terjadi iqlal qalb. Enggak. Karena wawunya asli, ya kan? Ada enggak iqlal yang lain? Apa iqlalnya? Iqlal nakal. Karena yaqulu wazannya adalah yaf'ulu. Nah, wazannya yaf'ulu. Berarti asalnya adalah yaqulu. Yaqulu. Nah, ini asalnya yaqulu. Kemudian apa yang terjadi? Iqlal nakal. Apa iqlal nakal? Iqlalnya apa? Wawu huruf ilat berharokat. Sebelumnya huruf sukun. Maka harokat wawu wajib dipindah kepada huruf sahih. Iqlalnya wawu huruf ilat, dia itu berharokat. Sebelumnya huruf sahih yang sukun. Maka huruf ilat, harokat huruf ilat ini diwajib dipindah kepada huruf sahih yang sukun. Sehingga kita pindahkan wawu kepada qaf. Yang qaf tadinya sukun berubah menjadi doma. Wawu kehilangan harokat, maka dia menjadi sukun. Karena sukun itu ibarat dari adamu haroka. Maka kita baca apa? Yaqulu. Berarti iqlal apa yang terjadi? Iqlal nakal, pemindahan harokat. Barakallahu fikum. Qailun, asalnya apa? Qawilun. Berarti ada iqlal ya di situ ya. Iqlal apa? Terjadi qalb, ya, penggantian wawu menjadi hamzah. Sama berarti dengan ucapan qawala. Qul. Apa iqlal yang terjadi? Iqlal apa? Iqlal al-hadfu, penghapusan huruf, yaitu hilang wawu. Hilangnya wawu karena tersisa dua huruf, qul, qaf dan lam. Iya enggak? Yang asalnya adalah qaf doma, wawu sukun, lam disukun. Qul, asalnya qul. Kaidah untuk fi'il amr, apa kaidahnya? Fi'il amr berasal dari fi'il mudhari' yang majzum. Yaqulu, yaqulu fi'il mudhari' ya. Di kita buat majzum menjadi masukkan lam. Apa ini? Lam yaqul itu kan? Ya fathah, qaf doma, wawu sukun, lam sukun. Lam yaqul itu kan asalnya ketemu dua sukun enggak? Nah, enggak boleh dalam bahasa Arab ketemu dua sukun, maka harus dibebaskan. Bagaimana cara membebaskannya? Bisa membuang satu sukun beserta hurufnya atau dengan menghidupkan salah satu sukun. Yang seperti ini membuang sukun beserta hurufnya karena sukun berada di huruf ilat. Nah, maka dibuanglah sukun beserta wawu menjadi lam yaqul. Nah, maka terjadi iqlal berupa hadaf. Hadaf. Nah, itu. Nah, ini bahasa umumnya iqlal. Iqlal. Nah, qala terjadi iqlal. Qul terjadi iqlal. Qailun terjadi iqlal. Yaqulu terjadi iqlal. Nah, itu bahasa umumnya. Bahasa khususnya kita katakan pada qala terjadi qalb. Pada yaqulu terjadi naql. Pada qul terjadi hadaf. Bahasa khususnya. Kalau bahasa antum ingin membahasakan dengan bahasa lengkap, antum katakan qala terjadi iqlal berupa qalb. Qailun juga sama. Qul terjadi iqlal berupa hadaf. yaqulu, terjadi ilal berupa naqlul harokat. Itu. Jadi bahasa ini yang nanti akan sering keluar dalam tulisan atau dalam penjelasan, kadang diucap iqlal, kadang diucap langsung kepada terjadi hadaf, terjadi iqlal, terjadi nakal, kol. Nah itu ya, bisa mengerti. Jadi bahasa membahasakan iqlal ini membahasakan umum, mencakup padanya al-qalb wal-hadaf, termasuk juga terjadi penghapusan dan juga bab lainnya yang akan datang, idgham. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Iya, silakan. Bisakah tanah suhan itu ketika wakaf berubah menjadi hak? Bisa enggak tah maftuha ketika wakaf berubah menjadi hak? Pernah dibahas di kitab kaidah-kaidah baku penulisan bahasa Arab. Babnya bab taknis. Gitu ya. Jawabannya bisa. Ada bacaan, ada samai dari orang Arab mengatakan muslimat, mereka baca muslimah. Muslimatun, mereka baca muslimah. Dafnul banat minal makrumat, mereka katakan daftul bana minal makrumah. Dibaca ulang di kitab kaidah-kaidah baku penulisan bahasa Arab. Nah, barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan? Definisi dari iqlal. Iqlal itu taghyirul hasil fi ahrufil illah. Taghyirul hasil fi ahrufil illah min qalbin au hadfin au naqlin. Nah, taghyirul hasil. Apa taghyirul hasil? Perubahan yang terjadi. Hasil akhir perubahan. Nah, bisa gitu ya. Perubahan yang terjadi. Fi ahrufil illah, pada huruf ilat. Min qalbin berupa qalb, penggantian huruf. Au hadfin atau penghapusan, au naqlin atau pemindahan harokat. Itu iqlal. Ada lagi pertanyaan? Mungkin pada kesempatan yang lain bisa dijelaskan apa sahihnya Alijun menjadi Aliyun, Al-Garnija menjadi Al-Garniyun, ya, Al-Rofanun menjadi Al-Rofanun. Sahid untuk penggantian huruf yang sad tadi ya, yang badal ghairu sya'i, artinya yang terjadi namun tidak umum, berlaku pada sebagian kabilah atau suku. Nah, sahihnya nanti kita baca keterangan para ulama di kitab-kitab lugah mereka. Nanti mereka menyebutkan dari syair atau dari, seringnya dari syair, oleh sahih itu, dari syair. Ini sahihnya demikian. Nah, atau dari penelitian ahlu lugah ketika mereka memasuki ke tempat-tempat orang Badui dan sebagainya, orang-orang Arab yang masih murni bahasanya, yang belum tercampur dengan orang-orang kota atau orang-orang yang dari luar daerah, mereka mengucapkan demikian, sehingga disebutkan Sibawai, Al-Imam Sibawai atau Imam Fulan mendengar dari mereka ucapan demikian. Meskipun enggak disebutkan syairnya, karena memang enggak dimasukkan dalam syair ucapan itu, namun mereka menyaksikan, mendengarkan secara langsung ketika masuk ke pedalaman tersebut, mereka mengucap demikian. Nah, kalau ana pribadi ketika di Hadramaut, ana dengar mereka berkata ya'a. Ya'a apa ya'a? Ana tanya, ya'a apa? Ja'a tanya. Mereka itu merubah jim menjadi ya. Nah, awalnya ana beranggapan ini bahasa pasaran. Gitu ya. Ternyata memang itu mereka enggak terbiasa mengucapkan jim. Mereka mengucapkan ya. Jadi ketika harusnya bilang ja'a menjadi ya'a. Nanti juga di kata yang lain yang berjim berubah menjadi ya. Nah, di situ baru mengerti, oh ini lugah orang sini, berarti mereka terbiasa mengubah jim menjadi ya. Nah, gitu ya. Barnijun, Al-Barniju. Asalnya Al-Barniyu. Karena memang ma'rufnya Al-Barniyu. Yang Barniyu itu kalau salah arti untuk kurma. Kurma yang jelek, kalau salah artinya. Hah? Kurma Barnio. Kurma Barnio. Ada. Ada. Kalau enggak kurma terbaik, kurma jelek, Anda lupa. Berni itu nama kurma, cuman itu kurma baik atau kurma jelek Anda lupa terjemahannya. Nah, ketika ada atamrul barniju, barniju al barniju, berarti jim itu perubahan dari ya, karena yang masyhur di kalangan orang Arab mengucapnya dengan ya bukan dengan jim. Itu. Jadi kita bisa tahu ini adalah ibdal ghairu syai', ibdal yang tidak populer. Dari mana? Dari lugha-lugha yang lain yang enggak merubah, sementara orang-orang ini merubah. Sementara suku ini merubah gitu. Seperti merubah kata aliyun menjadi alijun. Ya, gitu ya. Naam. Barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan? Makna dari lijaddin sarfu syaksin aminun tayyibu izzatihi. Lijaddin sarfu syaksin aminun tayyibu izzatihi. Lijad bagi jad. Untuk jad ini bisa artinya pada kesungguhan. Sorfu saksin merubah tabiat buruk, perangai buruk dan yang semisalnya. Aminun suatu keamanan. Toya thobi izatihi yaitu dengan melipat, maksudnya tidak menggunakan pakaian izatihi kesombongannya. Kita tahu bagaimana artinya, harus melihat kepada sarahnya, karena syair juga ada sarahnya. Sarahnya apa syair ini? Kadang sarahnya juga berkaitan dengan sejarah. Sejarahnya apa ucap syair ini diucapkan? Karena apa diucapkan? Mengerti? Sehingga kita tahu oh maksudnya adalah itu. Nah itu ya. Dan banyak di antara syair itu menjadi amsal. Amsal itu menjadi peribahasa yang berlaku pada orang Arab. Nah, karena peristiwa tertentu atau karena keadaan tertentu dia menjadi amsal. Yang kalau kita artikan secara lafaz kadang berbeda dengan arti maksud dari yang dimaksud. Nah, ada kadang gitu karena berkaitan dengan amsal. Seperti mereka punya amsal. Ghazal wa intar. Dia tuh ghazal, dia tuh apa? Ghazal itu semacam kijang ya. Wa intar meskipun terbang. Nah, ucapan ini ucapan yang diberikan pada orang yang sombong, yang keras kepala, tidak mau mengakui kebenaran. Nah itu, ya apa? Ketika diberitahu itu di sana ada itu burung, wah bukan itu kijang, enggak itu burung. Kemudian yang dipersilisan itu terbang, nah itu kan terbang, berarti kan bukan kijang ya, enggak itu tetap itu adalah ghazal wa intar, itu adalah kijang meskipun dia terbang. Itu. Yang ucapan ini dimaksudkan pada orang yang keras kepala, yang enggak mau menerima kebenaran dan sebagainya. Ini contoh-contoh berbahasa. Nah, itu ada beberapa syair yang kadang kita ngartikan bingung, ternyata kalau lihat sarahnya artinya oh ini maksudnya, karena berkaitan dengan peristiwa kejadian tertentu atau berkaitan dengan amsal. Nah. Seperti cerita apa itu? Sinimar. Jaza'us Sinimar apa? Syair lengkapnya. Di belakangnya itu jaza'u sinimar. Seperti balasan sinimar. Nah, itu sinimar itu ternyata setelah dibaca sarannya, itu sinimar itu adalah arsitek zaman dahulu yang sempat membuat istana untuk pemimpin atau raja yang sangat indah dan bagus. Kemudian sinimar ini setelah selesai dari pekerjaannya, orang-orang pada kagum dan memuji istana tersebut. Sang raja khawatir kalau nanti ada istana lain yang dibangun bisa menandingi atau lebih baik, karena orang ini masih hidup. Sehingga apa? Orang ini diajak, ayo kita jalan-jalan ke atas istana. Sampai atas istana didorong, orang jatuh meninggal. Nah itu. Sehingga peribahasa ini yang biasanya panjang Anda lupa, belakangnya itu jaza'u sinimar, seperti balasan bagi sinimar. Yaitu apa? Syair ini, peribahasa ini diberikan kepada orang yang apa? Membalas kebaikan dengan kejelekan. Membalas orang yang berbuat baik namun dibalasnya dengan kejelekan. Dalam bahasa kita apa? Air susu dibalas air tuba. Air tuba itu ya. Nah itu. Nah itu berkaitan dengan apa ini? Contoh-contoh untuk syair yang berasal dari amsal dan yang semisalnya, yang kalau kita baca sarannya baru kita mengerti ini maksudnya itu. Nah ini anak, anak nggak ngerti ini maksudnya. Yang apa ini? Yang dijadin sorfu saksin aminun toya fobi isatihi. Namun secara terjemahan tadi, secara terjemahan, mengerti? Itu secara terjemahannya. Nah, barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.